berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku seneng. Leboni lontong merem-merem. Tempe penyetur legi anu dibacem. Gole mangan ora bisa karo mikem. Wong urip ora usah macem-macem. Dadi bocah ora usah kakean cangkem. Yune nyambel tempe. Sore-sore kakang enggole di tempe. Giliran wengi bagiane ramane. Tempe mendo, tempe rempos, tempe bongkrek, tempe boso, tempe bacem, tempe semangit. Tapi tetep sing paling enak tempe urip.